diberikan kepada rekan Anda kupon yang berhadiahkan mobil mewah tersebut, karena walaupun Anda tadi mengucapkannya dalam hati, Anda memutuskan, ini milik teman saya. Lalu yang ketiga, Anda meminta rekan Anda membayarkan 50% bagi dua begitu ya, dari harga mobil sebagai jasa. Nah silakan dipikirkan, kami akan segera kembali bersama-sama tentunya di Mario Teguh Golden Ways.